Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله Azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah taala anugerahkan kepada kita dan kita selalu merasakan nikmat-nikmat itu. Nikmat yang mutlaqah yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah berupa al-Islam wa sunnah maupun ni'mah yang muqayyadah berkaitan dengan ni'mat-ni'mat yang kita rasakan pada jasad dan tubuh kita berupa rezeki dari Allah Azza wa Jal dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan tubuh kita tumbuh sehat dan ini tentunya muqayyadah hanya berkaitan dengan umur ad-dunyawiyah yang hampir seluruh makhluk-makhluk mendapatkannya berbeda dengan ni'mat al-mutlaqah maka ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwati fi din azani Allah wa iyyakum. Kita semua maklumi dan telah ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk tujuan yang agung dan mulia, bukan hanya untuk melampiaskan keinginan dan syahwat nafsu kita atau permainan belaka. Allah Ta'ala jelaskan dan tegaskan tentang tujuan menciptakan kita manusia ini ke muka bumi ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dengan tujuan yang agung dan mulia inilah Allah Ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk membimbing umat manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah dan siapa yang pantas untuk diibadahi. Oleh karenanya, dengan misi inilah Allah Ta'ala ciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, pada susunan rangkaian yang paling bagus manusia ini. Bahkan postur tubuhnya itu pun yang paling lengkap, sehingga perangkat yang ada pada manusia itu bisa dipergunakan oleh manusia tadi untuk menyerap, mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh para rasul, bisa membaca, bisa mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh para rasul berupa kitab-kitab Allah Azza wa Jal kepada mereka. Tiga organ penting dan perangkat yang sangat vital yang ada pada tubuh manusia ini, yang dengan ketiga perkara itu manusia akan bisa menyerap, memahami, dan sehingga akan bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketiga organ itu adalah penglihatan, pendengaran, dan hati. Di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan, menciptakan kalian dan membuatkan buat kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga barang siapa yang tidak mempergunakan ketiga organ tubuh ini dengan benar, bahkan ketiga tubuh ini tidak dibimbing oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, apapun yang disampaikan kepadanya, baik berupa peringatan maupun busyra, maka orang itu tidak akan bisa mengambil manfaat. Manfaat dari peringatan dan busyra tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sawa'un alaihim a'adhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Sama saja, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak, mereka tak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati-hati mereka. Wa ala samihim, atas pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada ghisyawah, ada tabir, ada penutup. Sehingga peringatan yang diarahkan dan ditujukan kepada mereka tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, tidak bisa menyerap nadharah, tidak bisa juga memahami busyra dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Terlebih tatkala manusia ini tidak mempergunakan ketiga perangkat yang Allah anugerahkan kepada mereka ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang lebih sesat daripada binatang ternak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sungguh kami telah persiapkan buat mayoritas manusia dan jin neraka jahanam buat mereka itu, yang tipe-tipe mereka yang banyak masuk ke neraka jahanam itulah hum qulubun. Mereka memiliki hati, namun hati mereka tidak mereka pergunakan untuk tafakuh terhadap risalah Allah yang diemban dan disampaikan oleh para rasulnya. Mereka memiliki mata, namun tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jal. Mereka memiliki telinga, namun mereka tidak pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal'an'am, maka mereka ini seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang-binatang ternak. Kita bisa perhatikan, seorang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui ketiga perangkat ini. Seorang sadar tatkala ada dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, karena terkadang dia mendengar, terkadang dia melihat, menyaksikan. Hati kemudian berfikir, hati kemudian merenungkan, menganalisa. Benar juga itu, sehingga dia tersadar mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga organ yang sangat urgen ini dalam tubuh kita merupakan alat untuk kita bisa menyerap risalah-risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Hadirin ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ketahuilah pada diri manusia itu memiliki dua kekuatan. Dua kekuatan yang sangat penting pada diri mereka. Dan kita bisa merasakan dua kekuatan itu. Kekuatan yang pertama adalah kuatun ilmiyah, nazariyah. Yang kedua adalah kuatul amaliyah, al-iradiyah. Yang pertama kekuatan ilmiah, nazariyah, analisa. Ilmu yang itu berasal dari analisa hati kita. Kita menelaah, meneliti, memahami. Itu ada pada diri kita. Setelah kita mengilmui, menganalisa, ada kesimpulan, maka yang kedua kita memiliki kekuatan amaliyah, al-iradiyah, amalan dan keinginan untuk mempraktikkan apa yang telah kita ilmu itu. Maka keberuntungan setiap kita sebagai manusia tergantung pada dua kekuatan ini. Tatkala kedua kekuatan ini sempurna pada diri kita, sa'adah, keberuntungan dan kebahagiaan kita fid dunia wal akhirah pun akan tercapai dan tergapai. Namun tatkala kita lemah atau bahkan tidak mempergunakan dua kekuatan itu, khasarah, kerugian, kebangkrutan kita akan rasakan. Untuk menyempurnakan satu kekuatan yang ada pada kita, kuatun ilmiyatun iradiyatun nawariyatun, itu ada lima hal yang harus kita perhatikan. Kelima hal itu adalah kekuatan ma'rifatu fatiri, kekuatan untuk mengenal siapa penciptanya, siapa bariknya, siapakah khaliknya, siapa yang memberikan rezeki menciptakan dia. Yang kedua, mengenal dan mengetahui asma dan sifat-sifatnya, nama-namanya al-husna dan sifat-sifatnya al-ulia. Yang ketiga, mengetahui tariq, jalan untuk bisa mencapai ketujuannya, yaitu bisa mengibadahinya, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mengetahui afat, penghalang-penghalang. Pada jalan-jalan tadi, setiap jalan pasti ada aral, pasti ada penghalangnya. Dia harus mengetahui afat, penghalang-penghalang menuju jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mengetahui diri dia dan aib-aib nafsunya. Sehingga barang siapa yang mengetahui kelima hal ini, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliknya, Razik, Al-Bari, mengenal nama-namanya Al-Husna dan sifat-sifatnya Al-Ulya, dia bisa mengetahui jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, gangguan yang ada pada jalan itu, serta mengetahui kapasitas dirinya, nafsunya, dan kekurangan dirinya. Maka akan sempurna kekuatan ilmiah, nazariyah yang ada pada dia itu. Sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah al-iradiyah. Amalan sekaligus iradiyah, keinginan untuk mengaplikasikan, mempraktikkan dari ilmu yang dia telah ketahui. Hal ini mengandung beberapa hal, yaitu dengan dia memperhatikan, menjalankan hak-hak al-khaliq, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah ta'ala atas kita? Ma haqqullah al-ibad? Siapa yang bisa menjawab? Apa hak Allah ta'ala atas kita? Yallah man, antum sebelah kanan ini. Ma haqqullah al-ibad? Apa hak Allah ta'ala atas para hambanya? Nah, berarti hak Allah ta'ala atas para hambanya, ayat buduhu wa la yushriku bi syai'a, sebagaimana tertera dalam hadis Mu'adz di Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga hak-hak Allah ta'ala yang lainnya. Dan menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan ikhlas, penuh kejujuran, ketulusan di dalam menjalankan hak Allah azza wa jalla ini. Dan di dalam menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima amalan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah dia mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadza kekuatan amaliyah al-iradiyah akan bagus dan akan baik. Dua kekuatan ini akan langgeng pada seseorang dan akan sempurna pada seseorang melainkan dengan ma'unah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu memohon pertolongan dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'unah ini berupa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua kekuatan ini tatkala dibantu oleh Allah, seorang tadi diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang insan akan mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Keberuntungan manusia terletak pada dua kekuatan ini. Keterangan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidaklah ada salat imma itu sahnya atau kurang sempurnanya kecuali dengan fatihatil kitab, dengan membaca surat al-fatihah. Maka terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadza pengenalan tentang rububiyah Allah, mengenal fatirihi wa bari'ihi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mengenal tentang asma Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala al-Ulya. Terdapat dalam dua ayat ini atau tiga ayat ini nama-nama khusus bagi Allah Ta'ala yang tidak dimutlakan kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Ar-Rab, yang ketiga adalah Ar-Rahman. Yang pertama Allah, kedua Ar-Rab, dan yang ketiga adalah Ar-Rahman. Seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala berporos pada tiga nama ini. Ar-Rabbu, maka sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala bermuara dan berporos dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rab. Sedangkan sifat-sifat uluhiyah Allah, ketuhanan Allah Ta'ala, berporos dan kembali kepada nama Allah, Allah. Sedangkan sifat ihsan, jud, kebaikan, kedermawanan, maka kembali kepada nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman. Dan ketiga nama ini, nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak disandang melainkan oleh Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan Rahim, Allah telah menyebutkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana bil mu'minina ra'ufur rahim. Bukan Rahman, namun Rahim. Ra'uf, Rahim, disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Hadza tariq, jalan menuju kepada Allah Ta'ala, tidak ada jalan melainkan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita hanya kehadrat Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tentunya semuanya butuh pertolongan dari Allah, sehingga kita memohon nasta'in, hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Karena memang di dalam menjalani jalan tadi, terkadang ada aral yang melintang. Tatkala kita menjalankan jalan tadi, ada fitan menyambar kanan dan kiri, maka sangat membutuhkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun dituntunkan untuk meminta dan mohon hidayah kehadratnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Dan di dalam menjalankan sirat al-mustaqim atau menapaki jalan yang lurus tadi, agar kekuatan ilmiah an-nadhariyah selalu terjaga, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua jalan yang saling berbenturan atau saling tanakut, kontradiksi satu dengan yang lainnya. Satunya ekstrem, satunya menerat. sehingga siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka, itu jalannya orang-orang yang berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Jalannya orang-orang yang rusak dalam kekuatan amaliyah al-iradiyah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ghadab dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahudi dan yang menyerupai mereka dari kalangan kaum muslimin. Tahu ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya itu, sehingga rusak pada kasatnya dan pada amalannya. Dan berlindung jangan sampai kekuatan ilmiah an-nadhariyah ini tersesat, sehingga ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Subhanallah. Sehingga pada awal surat ini adalah mada ar-rahmah, tengah-tengahnya adalah hidayah, terakhirnya adalah ni'mah. Subhanallah. Maka kenikmatan seseorang itu tergantung dari hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Hidayah ini bagian hidayah untuk masing-masingnya, tergantung kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perkara ini merupakan konsekuensi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang konsekuensi rububiyah Allah ta'ala adalah Allah ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Subhanallah. Sehingga barang siapa yang menjalankan, mengaplikasikan, mempraktikkan kandungan dari surat Al-Fatihah ini secara ilmian wa amalian, secara keilmuan dan juga praktiknya, maka dia akan mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadza dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah secara rinci di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, fawaid dari surat Al-Fatihah. Maka kalau kita perhatikan dengan seksama, kita teliti, memang demikian keadaannya. Kita memiliki kekuatan ilmiah an-nadhariyah. Kita juga memiliki kekuatan amaliyah iradiyah. Tatkala kedua kekuatan ini terjaga, terbimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, sa'adah, keberuntungan fid dunya wal akhirah. Namun tatkala kita tidak terbimbing dalam kekuatan, dua kekuatan ini, ilmunya tersesat. Yang dia anggap ilmu, padahal itu bukan ilmu. Dia beramal, namun amalannya tadi tidak sesuai dengan ilmu yang hak, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini dalam urusan-urusan akhirat semacam itu, sebagaimana juga dalam urusan-urusan dunia. Maka kita bisa perhatikan dalam urusan-urusan dunia pun semacam itu. Tatkala keilmuan seorang pada usahanya itu tidak benar, prakteknya juga akan salah, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam usahanya. Namun tatkala usahanya terbimbing dengan ilmu teori-teori yang memang sudah ada buktinya, faktanya, tidak perlu eksperimen lagi, sudah ada kesimpulan dari ilmu tadi, dia praktekkan sesuai dengan teori-teori tersebut, maka akan sukses dalam usahanya. Ini kaitannya dengan urusan dunia pun semacam itu, apalagi ini dalam urusan akhirat. Kedua perkara ini ada pada diri kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah, perkuatlah dan sempurnakanlah dua kekuatan yang itu ada pada diri kita, dan itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sudah? Sudah masuk? Isya. Nam barakallahu fikum. Semoga kalimat yang singkat ini bisa berfaedah, khususnya bagi saya pribadi. dan umumnya kepada antum seluruhnya, wa jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada kami oleh Ustaz Mu'ad. Semoga pertemuan dan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan yang dilandasi lillahi azza wa jal, di atas manhajul haq, di atas aqidah yang sahihah, di atas manhajul rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga semoga Allah ta'ala kumpulkan kita setelah kita berkumpul di majlis yang mulia, dikumpulkan oleh Allah di surganya beserta orang-orang yang kita cintai dari kalangan para anbiya dan para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala anugerahkan kepada kita rahmatnya sehingga dengan itu kita bisa mampu dan masuk ke surganya dan terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.